نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إخوتي في الله رحمكم الله، kembali kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan sifat-sifat al-huruf. Bahwa huruf yang terakhir, sifat yang terakhir yang kita kaji bersama adalah sifat al-istitalah, sifat yang khusus hanya ada pada huruf dad, dan tidak ada huruf Arabiah, tidak ada huruf Arabiah yang bergerak makhrajnya ketika diucapkan kecuali huruf dad saja. Berarti sehingga dia memiliki keistimewaan dari huruf-huruf yang lain, huruf dad. Ya, tidak ada huruf dalam huruf-huruf Arabiah yang ketika diucapkan makhrajnya itu bergerak. Nah, ya, kecuali huruf apa? Dad. Nah, perkara yang bisa ditanbih, yang mungkin untuk ditanbih dalam sifat al-istitalah terkait dengan huruf dad, adalah ketika huruf dad tersebut bertasydid, seperti pada bacaan walab mo. Nah, kesalahannya adalah membuat rentang suara, ya, suara yang terhenti sejenak, ada sakbah. Ini dilakukan sebagian pembaca, sebagian orang, ya, sehingga dia baca walab mo lin walab bolin, ini keliru. Berhenti walab, berhenti setelah itu baru bolin. Tidak, yang benar adalah mengeluarkan istitalah dan makhawah pada huruf bol, kemudian setelah habis masanya langsung diikuti dengan bol yang berharokat setelahnya, sehingga walab bolin. Nah, ini kan sudah walab sifat suara makhawar itu sifat, dengarkan walam, ya, walam bolin, difahami? Nah, ya, walam bolin. Nah, ada tasydid, ya, berarti ada dua bot yang sukun dan bot yang berharah apa rukatnya? Fathah. Nah, di sini tugas kita adalah mengeluarkan suara istitalah, suara rakhawah, ya, dan juga menampakkan sifat al-istitalah pada bot yang sukun. Setelah habis masanya baru mengetuk dad yang berharokat. Walad, ya, walad dallin. Nah, jangan ada sakta di antara keduanya, ya. Dipisah, diputus walad dallin. Ini bacaan yang keliru. Fahami? Nah. Ini tanbih yang pertama yang mesti diperhatikan, ya, dalam mengucapkan huruf dad, membaca huruf dad. Yang kedua, sebahagian mereka ada yang mengucapkan huruf dhad dengan suara dhad. Walau dhallin. Walaupun ini disebutkan dalam beberapa penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, bolehnya mengganti huruf dhad dan kepada huruf dha. Namun wallahu a'lam bishawab, ya, kedua huruf ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Dha memiliki sifat dan makhraj sendiri, dan dhad juga memiliki sifat dan makhraj sendiri, sehingga tidak bisa disamakan. Oleh karena itu, sebagian a'immatut tajwid menyalahkan kalau ada orang baca dhad dengan dha, walau dha, walau dha, suara dha. Ini wallahu a'lam bishawab, suara ataupun pendapat yang keliru. Nah, karena kedua-duanya memiliki sifat dan makhraj yang jelas. Ya. Nah. Baik, setelahnya kita berpindah kepada sifat yang berikutnya, sifatus sabi'ah. Al-inhiraf. Al-inhiraf lughatan al-mailu wal-udul. Al-inhiraf secara bahasa maknanya al-mail, berpaling, dan udul, condong, condong dan berpaling. Wastilahan, adapun secara istilah, maka al-inhiraf itu maknanya adalah mailu sautil harfi li'adami kamali jarayanihi bisababi idradil lisani tariqahu. Al-inhiraf yang dimaksud secara istilah adalah berpalingnya suara disebabkan karena tidak sempurnanya arah dari mengalirnya suara tersebut. Yang ini disebabkan karena adanya sesuatu pada lisan yang menghalangi jalannya suara, sehingga suara pun berpaling mencari jalan keluar ketika ia mendapati jalannya tertutup pada sebagiannya. Harfahu al-lam wa-ra. Huruf al-inhiraf itu ada dua, lam dan ra. Berarti sifat al-inhiraf itu hanya pada huruf lam dan pada huruf ra saja. Fahami? Baik. Wal farqu baina inhirafil lam wa-ra. Perbedaan antara inhiraf lam dan ra. Yakunu inhirafu sautil lam ila janibay tarafil lisan li'tirad at-taraf at-tariq al-lam. Adapun inhiraf pada suara lam, maka inhiraf berpalingnya suara lam itu akan berpaling kepada kedua sisi bagian luar, ya, taraf lisan, disebabkan karena taraf lisan ini telah menutup jalan keluar dari lam. Adapun ra, maka sebaliknya, yanharifu sautu biha min janibi tarafil lisan ila wasatihi. Berpaling suara dari huruf ra dari kedua sisinya menuju bagian tengah ujung lisan tersebut. Nah, ya, insyaallah dengan kita melihat penjelasan ini akan lebih menggambarkan kepada kita apa yang dimaksud dengan al-inhiraf. Nah. Iha hunaka sifata al-inhiraf. Al-inhiraf ada ibara-ibara. Mailu huwa al-inhiraf huwa tariqa kharij min al-watarain al-la. La بسبب هما اللا والراء انحراف اللا لاحظوا بارك الله نعم نعم perhatikan فيكم تبين الأسهم البيضاء لأن الصوت خارج من الوترين الصوتيين ال وتمشي باتجاه متوازن فلما تصل إلى طرف اللسان نعم perhatikan ini sekarang kita akan mempelajari انحراف لام berpalingnya suara لام melencengnya suara لام bisa dimaknakan dengan makna seperti itu dari bahas dari makna inhirafun lam. Nah, perhatikan. Ketika kita mengucapkan huruf lam pada makhrajnya yang keluar dari hafa amamiyah, ini lihat ya. Ya di depan. Ini lisan bagian ini. Ya. Tempelkan pada gusi-gusi atas al kata-kata gusi-gusi atasnya dari jian sebenarnya. Telah lewat dalam pembahasan apa? Makhrajul huruf dari huruf lam. Al. Nah, suara yang keluar dari kita suara al. Nah, ketika makhraj tersebut taraf lisan ataupun hafal bagian depan ini mengetuk gusi-gusi atas, maka suara mendapati jalannya tertutup. Paham? Nah, seperti ini. Suara mendapati jalan tertutup. Al. Al tertutup suaranya, jalan keluar suaranya tertutup karena lisan, ujung lisan telah menutup gusi-gusi bagian atas. Nah, seperti ini gambar paling depannya. Ini suara dari tenggorokan, kerongkongan keluar. Nah, ternyata bagian depan ini hafa amamiyah telah mengetuk apa? Telah mengetuk gusi-gusi atas. Ini bagian depan ini. Ya, ini lisan tertutup. Dari depan ini ada jalannya, sudah. Dari depan ini ada jalannya, ada jalannya. Maka bagaimana apa yang dilakukan oleh suara? Maka suara akan mencari jalan keluar. Ketika dari depan dia mendapati jalan yang tertutup, maka dia akan mencari jalan keluarnya. Nah, dia dapati ada rongga yang kosong dari sebelah kanan ataupun kiri hafah lisan tersebut, pinggir lisan. Nah, ketika dia mendapati jalan keluarnya ada di kedua pinggir lisan tersebut, maka dia pun keluar dari situ. Sebagian keluar dari kanan, sebagian keluar dari kiri, kemudian keluar dari mulut. Nah, melencengnya suaranya ini namanya inhiraf. Faham? Melencengnya suara lam itu tidak dari depan karena tertutup makhrajnya al. Nah, keluar dia melenceng ke kanan kiri, ini yang namanya inhiraf. Faham ya? Nah, kita ikuti penjelasan beliau di sini. وهي المنطقة التي لونت بلون أخضر فاتح تقرع ما يحاذيها من غار الحنك. Nah, ini ketika kita mengucapkan lam al al ya al الصوت الخارج أسهم البيضاء لما يجد الطريق أمامه في الوسط مسدودا. Nah, ketika dia keluar dia mendapati jalannya tertutup karena ujung lisan telah mengetuk gusi-gusi atas, tidak mendapat jalan untuk keluar suara tersebut. Yanharifu ba'duhu 'an yamin al-lisan wa ba'duhu 'an yasar al-lisan hatta yatam. Ya. Paham ya? Ketika dia mendapati jalan keluarnya tertutup, maka sebahagiannya yanharif melenceng ke kanan, yanharif melenceng ke kiri, kemudian keluar mengikuti jalan keluarnya. Ya, melenceng ke kanan, melenceng ke kiri, keluar, kemudian keluar. Paham? Ini melencengnya itu ini namanya apa? Inhiraf. Paham ya? Ini hakikat sifat inhiraf. Baik. As-sawtu tariqahu ila al-kharij. As-sura allati 'an al-yamin. Nah, perhatikan surah depan, bagian depan. Amamiyan fa nara kayfa anna as-sahmayn al-abyadayn 'an yamin al-lisan wa 'an shimal. Nah, ketika suara dari depan tertutup, ini tertutup sudah, enggak ada jalannya. Ternyata suara mendapati ada celah dari sisi kanan, sisi kiri, maka dari sinilah suara itu keluar, kemudian keluar dari mulut. Abihi yubayyinani kayfa anna as-sawta yanharifu yamnatan wa yasra. Al nah. Al al Sifat ini hanya ada pada apa? Huruf lam dan ra. Apakah pada sifat pada lam yang sukun saja? Tidak. Perhatikan ya kaidahnya. Semua sifat pada huruf tertentu, maka sifat itu berlaku pada semua keadaan huruf itu. Apakah dia dalam keadaan sukun atau dia dalam keadaan apa? Berharokat. Hanya saja, perhatikan, hanya saja sifat tersebut ketika dia sukun itu semakin jelas, dan ketika dia berharokat itu ya tidak terlalu kuat sifatnya. Paham? Ya. Nah. Lakin daiman as-sakin takunu as-sifatu fihi awdah min as-sakin awdah illa sifatan qalqala fa qad ikhtassat bi sukuni huruf qatl jad. Hadhihi qa'ida khudhuha barakallahu fikum kama nabbah ala dhalika ulama'una. Lan as-satr al-akhir maktub fi al-lawha yakunu inhiraf sawt al-lam ila janibi taraf al-lisan li i'tirad al-taraf tariq al-lam. Inhiraf ar-ra. Berikutnya inhiraf ra. Inhiraf ra. Berarti ada suara yang melenceng juga pada ra ini. Nah, perhatikan. Ketika kita mengucapkan huruf ra yang keluar dari taraf lisan, lihat ini. Yang keluar dari ujung lisan, ketika dia mengetuk makhrajnya, maka ujung lisan akan mengetuk, menempel pada mengetuk gusi-gusi atas. Nah, suara yang tidak keluar dari sini, ya, suara yang tidak keluar, ya, suara semua keluar, ya. Nah, ketika dia keluar di ujung, dia tidak mendapati celah di antara dua sisi lisan ini. Kenapa? Karena dua sisi lisan ini, luar untuk perhatikan yang warna kuning ini akan ini yang menempel pada apa? Kusi-kusi atas. Adapun tengahnya ini kosong, ada celah di sini. Nah, ketika dia mendapati suara tersebut mendapati tidak ada apa jalan yang los untuk dia keluar, maka dia akan yang hari menyempil ya dari tengah ke dari pinggir ke tengah semuanya keluar dari sini. Paham ya? Nah, itu inhiraf pada huruf ra. Nah, lihat. Tallahu fiikum jarribu hakadha فتجدون بأن الصوت يخرج من الوترين الصوتيين من الحنجرة ويتابع بشكل متوازي. Nah. فإذا وصل إلى منطقة طرف اللسان. Nah, begini. Ketika kita ucapkan au, nah, suara yang keluar dari pita suara itu secara berimbang. Nih, semua secara berimbang memenuhi lisan. Nah, ketika dia berada di ujung lisan, maka dia mendapati bagian tepinya, bagian kedua, bagian tepi dari ujung lisan tersebut, ya kanan kiri ini telah menempel di mana? Di langit-langit di gusi atas, dan hanya mendapati celah di tengahnya saja. Berarti suara itu akan menyempit. Yang harif ila dakhil, dia melenceng ke dalam. Kalau lam keluar, kalau untuk ra, ini ra ke mana? Ke dalam. Nah, perhatikan. وجد بأن يمين ويسار الطرف هو ما لون باللون الأخضر الفاتح كما ترون. Nah, suara dari sini ini ketika dia mau keluar enggak bisa karena tertutup dengan sisi ujung yang menempel pada apa? Gusi-gusi atas. Maka ini yang melenceng ke tengah nanti. Keluar dari celah kecil ini tadi. Ya. Nah, istadama bidar al-halat wa qara'ahu min ajli an yakhruj hasra illa fajwatan min al-wasat tabqa hadhihi al-fajwa maftuha fa'inda idhin yadtarru as-sawt. Nah, perhatikan. Yaqtarib min ba'dihi wa yanharif. Nah, ini inhirafnya itu. Ya. Ketika terbentur suara di sini dan suara di sini terbentur tak tertutup jalannya, maka dia harif ila dakhil. Kalau lam tadi keluar, kalau ra ke tengah, maka penting sekali celah kecil di ujung lidah itu tempat keluarnya huruf ra tadi. Paham ya? Nah, ila dakhil wa laysa ila al-kharij. هل رأيتم هذه الفتحة يا إخوتي التي في الوسط؟ هذه هامة جدا من أجل نطق صحيح لحرف الراء، وسنعود للكلام عنها عند كلامنا على التكرير. انظروا إلى الصورة التي على اليمين، لاحظوا بأن صوت الرأي هو عبارة عن سهم أبيض في الصورة. الصورة. نعم. keluar dari sini. أما الراء فبالعكس. طيب. فهم ya? Itulah makna dari sifat inhiraf yang ada pada huruf ra. Difahami? Baik. Dengan demikian selesai kita membahas sifat huruf ra. Ya, kita masuk pada sifat yang terakhir. Ya. Nah, sifatul thaminah. Sifat yang ke-8. Al-ghunnah. Apa itu ghunnah? Ya, sautun yakhruju minal khayshum. Ghunnah itu suara yang keluar dari khayshum. Mana khayshum? Perhatikan. Khayshum pangkal hidung kita ini. Suara yang keluar dari sini namanya ghunnah. Ya, dengarkan ini. An. Ya, an. An. Suara ini suara apa namanya? Ghunnah. Dia keluar dari mana? Dari pangkal hidung, khayshum. Nah, itu maksudnya. Ya, sautun yakhruju minal khayshum wa takunu tabi'atan lin-nun wal mim. Dan suara ghunnah ini senantiasa menyertai huruf nun dan suara dari huruf mim. Wal kalamu huna la ala asl ghunnah. Dan pembahasan kita di sini bukan tentang asal dari ghunnah tersebut. Kenapa? Fa innahu la takhlu nunun wala mimun minha kama taqaddam fil bahth al makharij. Karena tidak akan kosong suara nun dan mim dari ghunnah. Wa innama 'ala al-ghunnatil mutawwalah. Hanya saja pembahasan kita sekarang pada ghunnah yang dipanjangkan. Fahiya bi hadzal naf sara sifatan lin-nun wal mim fi ba'd ahwalihima. Nah, maka ya, dari sisi panjang tidaknya suara ghunnah, maka ghunnah itu dia adalah sebagai sifat untuk nun dan mim pada sebagian keadaan keduanya. Baik. Nah, perhatikan. Huruf nun ataupun huruf mim itu terbentuk dari dua tahapan, dari dua perkara. Huruf nun keluar dari mana? Secara lisan. Perhatikan, secara lisan dia keluar dari paraful lisan. Menempel pada gusi-gusi atas. Nah, bersamaan lisan menempel pada gusi-gusi atas, bersama dengan itu pula suara ghunnah, suara yang keluar dari khayshum menyertai huruf tersebut. Berarti suara nun itu gabungan antara lisan yang mengetuk gusi-gusi atas dan apa? Dan suara ghunnah yang keluar dari khayshum kemudian membentuk suara nun. Nah, demikian mim sukun, ya, mim keluar dari kedua bibir. Nah, bersamaan dengan kedua bibir kita terkatup, maka bersamaan pula suara ghunnah dari khayshum itu keluar. Nah, dari dua perkara inilah membentuk suara mim yang fasih. Nah, berarti dari pembahasan ini, ghunnah itu merupakan bagian dari makhraj apa? Nun. Ya. Atau ghunnah bagian dari makhraj huruf mim. Karena tidak akan bisa terlepas huruf mim dan nun dari apa? Dari ghunnah. Dari sisi ini dia makhraj. Paham ini? Dari sisi ghunnah itu bagian dari yang membentuk huruf mim dan nun sukun, dia adalah makhraj. Faham ini? Nah sekarang buktinya kita buktikan ya bahwa ghunnah itu bagian dari makhraj mim ataupun makhraj nun. Nah sekarang anda tahan, anda pencet hidung anda, ya, anda keluarkan suara mim, ya, apakah terdengar suara mim yang fasih? Lihat. Al, Itu suara mim? Tidak kan? Tapi kata lepas. Am an berarti ada dua gabungan antara mim mulut dan hun. Hun yang dikeluarkan dari mana? Khaisun. Nah, dari sisi ini hunnah adalah makhraj. Paham ini? Nah, kemudian hunnah juga akan menjadi sifat bagi huruf mim dan nun. Kapan? Kalau nah, pada pembahasan panjang pendeknya suara hunnah tersebut. Dari sisi, perhatikan, dari sisi panjang pendeknya suara hunnah, dia adalah sifat. Dari sisi dia merupakan bagian yang membentuk huruf mim dan nun, dia adalah apa? Makhraj. Paham ya? Nah, itu pembahasan kita. Nah, sekarang kita pembahasannya apa ini? Guna sebagai makhraj atau sebagai sifat? Sifat. Berarti yang kita bahas sekarang adalah yang terkait dengan panjang pendeknya suara gunnah tersebut. Paham ya? Nah, ini yang dimaksud sifat gunnah. Ini yang dimaksud dengan apa? Sifat gunnah. Dipahami? Baik. Nah, apa yang dimaksud dengan sifat gunnah, ya, itu suara gunnah yang dipanjangkan atau dipendekkan, maka dia menjadi gunnah di sini menjadi sifat. Para ulama juga menyebut pembahasan maratibul gunnah. Maratibul gunnah. Nah, aku disebut dengan azimatul gunan. Baik, kembali kepada kitab. Tingkatan-tingkatan gunnah. Apa maksudnya di sini tingkatan-tingkatan gunnah? Asalnya panjangnya. Ya, panjangnya. Kenapa? Karena kita membahas gunnah sebagai apa sekarang? Sifat. Ketika gunnah sebagai sifat, berarti pembahasannya panjang pendeknya gunnah. Nah, berarti maratibul gunnah, tingkatan-tingkatan gunnah dari sisi apa? Panjangnya. Dipahami? Nah, maratibul gunnah, tingkatan-tingkatan gunnah. Dil gunnati arba'u maratib. Pada gunnah memiliki empat tingkatan-tingkatan. Pertama apa yang disebut akmalu ma takun. Panjang gunnah yang paling sempurna. Panjang gunnah yang paling sempurna. Kapan itu? Fil nunil wal mimi musaddadatain wal mudghamatain. Ya, yaitu pada nun dan mim yang bertasydid atau nun dan mim yang diidghamkan. Ya. Nahwu contoh amanna. Ini contoh untuk nun yang apa? Bertasydid. Nah, lihat di kitab. Ya, Muhammad. Ini contoh untuk apa mim yang bertasydid. Nah, wa kam min fi'an. Ini contoh untuk mim yang diidgham. Idgham apa? Mim sukun bertemu dengan mim bertasydid. Berarti mim yang pertama ini sukun diidghamkan. Khairan yara. Nah, di sini apa yang diidghamkan ini? Hah? Nun sukun ya kan ya. Nah, baik. Min waliyin wala Nah, ini didegamkan apa di sini? Nun sukun. Didegamkan pada waw. Baik. Ya, al-muhim, setiap kita dapati, perhatikan, setiap kita dapati nun yang bertasydid atau mim yang bertasydid atau nun dan mim yang diidghamkan kepada huruf yang setelahnya, maka suara gunahnya lebih sempurna. Ini terpanjang. Ini yang terpanjang. Ya. Baik. Yang kedua, kamilah. Panjang gunah yang sempurna. Ada yang paling sempurna, ada yang sempurna. Berarti zamannya di bawah yang paling sempurna. Wa ya aksaru minas sabiqin bi qalil. Nah, panjang gunahnya di sini dia lebih apa? Lebih pendek sedikit dari panjang gunah yang paling sempurna. Kapan itu? Wa takunu fin nuni wal mimi mukhfatain. Mukhfatain. Yaitu pada nun dan mim yang diikhfakan. Contoh, wala nasabar mansura hum barizun min ba'd. Nah, panjangnya wala itu lebih panjang yang sebelumnya. Amanna, karena di akmal matakun. Berikutnya naqasah, ini tingkatan ketiga. Wa takunu fin nuni wal mimi sakinatain mudhharatain. Mudhharatain. Ya. Itu suaranya gunah lebih pendek lagi daripada yang kamilah tadi. Terdapat pada apa? Terdapat pada nun dan mim yang sukun dan dia diidhharkan. An'amta 'alaihim ghair an'am an'am pada nun sukun yang dibaca idhar atau mim sukun yang dibaca idhar itu ada suara gunnah, tapi suara gunnah naqsah, berarti termasuk kesalahan kalau ada yang mengatakan hukum idhar itu menjelaskan suara nun tanpa mengeluarkan gunnah. Ini salah. Ya. Memang benar. Hukum izhar itu adalah menjelaskan suara nun, tapi juga harus ada apa? Gunahnya. Kenapa? Karena gunah itu sifat yang lazimah pada huruf tersebut. Namun panjang gunahnya tidak seperti ketika dia bertasydid atau ketika dia diikhfakan. Faham di sini? Berarti ketika nun yang izhar atau mim yang izhar itu ada gunahnya. Itu maksudnya. Faham ya? Nah, sehingga dibaca anta, lihat an'amta an'amta an'am, nah, gunah itu masih ada ya, an'amta. Nah, yang keempat, aqsa aqsu ma takun, ya, suara gunah yang paling pendek. Wa hiya fi nuni wal mim mutahalikatain, yaitu pada mim dan nun yang berharokat, bahkan pada mim dan nun yang berharokat gunanya pun tetap ada, karena ini sifat yang lazimah, tidak akan bisa terpisah darinya. Kalau terpisah berarti bukan mim, kalau terpisah berarti bukan nun. Fahami? Baik. Contoh, nah wa namariqo. Nah, baik. Ya, ini sehingga inilah yang menjadi maratib dari gunnah. Ya. Baik, kita praktekkan sama-sama. Yang akmal matakul, yang lebih panjang, terpanjang suara gunanya. Dan kitabnya amanna. Thank you. Perhatikan di sini. Termasuk kesalahan ketika mengidghamkan nun dan waw, sebagian orang membacanya itu hanya mengeluarkan suara waw tersebut dari mulutnya saja, tidak menyertakan suara gunna dari khaisumnya. Sebagian mereka baca bagaimana? Miu miu waliyu. Hanya suara waw dari mulut saja dikeluarkannya. Ini khata. Dipahami? Harus ada suara gunnahnya, karena ini nun yang didengarkan. Ya, harus ada suara gunnahnya. Suara gunnah dari khaisum dan suara dari mulut itu bersamaan keluarnya. Sehingga miu miu bersamaan. Paham ya? Nah, begitu. Mimmal. Ayo. Mimmal. Irkam ma'ana. Nah, sekarang kamilah, berarti dia lebih pendek daripada sebelumnya. Walanan sadar. Manfura. Jadi jangan dibaca mang. Ikhfa itu suaranya tidak selain kaf dan qaf, jangan dibaca manfura. Gitu, jangan salah. Man, nanti kita akan bahas pada nun sukun bagaimana kaifiat ucapan huruf ikhfa. Ya. Baik. Manfura. Nah, mim sukun ketemu ba, ini mim yang diikhfakan. Tidak di sebagian mereka membacanya bagaimana? Dengan membuat celah pada mulutnya. Mim. Nah, ini tidak ada asalnya. Tapi tetap dengan mengkatupkan. Pada babnya kita akan rinci pembahasannya. Mim barizun. Ayo, Pak. Baik, asal itu. Hum barizun. Min ba'd. An'amta alaihim ghair. An'amta alaihim ghair. Wa namariq. Terakhir, وهذا الميزان لأزمنة الغنة ميزان مرن. Dan timbangan ini untuk zaman ghunna adalah timbangan yang marin. Apa itu? Timbangan yang sifatnya fleksibel. يتناسب مع سرعة القراءة, yang sesuai dengan cepatnya qiraah. Apakah dari tahqiq, tadwir dan hadr? Wa yadhbitu bitalaqi wal musyabahah. Nah, sesuai dengan jenis bacaan yang kita pakai. Kalau bacaan kita pakai bacaan tahqiq, berarti guna yang akmal apapun lebih panjang lagi. Ya. Berbeda panjang akmal matakun ketika kita pakai bacaan apa? Tadwir yang sedang. Lebih pendek lagi kalau dibaca dengan bacaan apa? Hadr yang paling cepat. Gunanya lebih pendek pada satu jenis itu. Jadi akmal matakun ini bisa berbeda-beda panjangnya. Paham ya? Sesuai dengan jenis qiraah yang kita baca. Kalau kita pakai bacaan tahqiq, bacaan yang pelan, tenang, maka suara gunanya panjang sempurna. Kalau kita pakai pada bacaan tadwir, agak pendek sedikit. Kalau kita pakai pada bacaan hadar, maka lebih pendek dari sebelumnya. Difahami? Nah, itu maratibul gunnah. Sampai jam berapa? Jam 9. Baik. Ya. Nah. Selesai kitabnya, selesai kajiannya. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah, alhamdulillah berarti dengan demikian kita telah menyelesaikan satu bagian yang sangat terpenting dalam ilmu tajwid, yaitu pembahasan makharijul huruf dan sifatul huruf. Nah, alhamdulillah. Ya, jelas aku sudah paham ya apa makna dari masing-masing sifat tersebut dan di mana makhrajul hurufnya. Ya, tinggal aku terus berlatih dan terus belajar. Tidak cukup sama kita, belajar dengan yang lain yang lebih berpengalaman, yang lebih luas ilmunya. Nah, ya, belajar lagi. Ya, nah, dengan demikian bacaan kita akan semakin sempurna. Baik, demikian. Nah, ada yang mau ditanyakan dari pelajaran hari ini? Tolong. Nah, enggak. Baik, ini juga pembahasan yang dijelaskan para ulama, bahwa para ulama yang para ulama menyebutkan bahwasanya sesungguhnya panjang gunnah itu tidak diukur dengan halaqah, sehingga pendapat yang mengatakan gunnah itu panjangnya dua halaqah itu butuh dari butuh penjelasan para ulama mutaqaddimi, ya, untuk menyatakan bahwasanya gunnah itu panjangnya dua halaqah. Tapi terus bagaimana panjangnya gunnah itu? Gunnah itu panjangnya dan diambil dari guru yang muzakka, memiliki apa? Sanad musyafah. Nah, begitu panjangnya diambil. Diambil sepanjang suara gunnah itu dari sang guru yang mempraktekkan suara gunnah tersebut. Nah, sehingga pendapat yang mengatakan harokat itu dipanjangkan dua harokat, gunnah dipanjangkan dua harokat, ini tidak ada asalnya. Ya, dia suara panjangnya diambil dari guru. Oleh karena itu belajar tajwid harus dengan guru. Dari situ kita akan mengetahui berapa kadar panjangnya ketika akmal matakun atau ketika kamilah atau angkos atau angkos matakun, itu semuanya diambil dari sang guru yang mengajari kita. Nah, ya, baik. Demikian juga. Ada yang lain? Gimana? Kalau itu pergat, kalau itu jelas. Nah, mat lin juga termasuk dari bagian mat. Ada sebut dengan mat, mat lin. Nah, itu dengan harokat dia. Iya, terkadang dibaca 4 atau 6 harokat. Ya, itu jelas. Nah, dan panjangan mat memang diukur dengan harokat. Panjangnya mat itu diukur dengan harokat, bukan dengan ketuk-ketukan. Dua harokat dua ketukan, atau dengan tangan yang dikatupkan dua harokat buka tutup. Ini tidak ada dalilnya. Tapi dengan harokat itu mengukur panjangnya mat itu. Ya, kalau ketukan tidak memiliki timbangan yang baku. Semua orang berbeda-beda. Ya, ketukan anda dan antum akan berbeda-beda. Nah, ma anda masih ma itu gabung ketukannya. Nah, kemudian buka tangan, buka tutup tangan, dua harokat, buka tutup ma. Ini enggak bisa baku itu nanti. Ya. Orang yang tua dan orang yang muda, gerakan tangannya kan berbeda kan gitu. Coba mentasmi kita orang 50 tahun atau 60 tahun, bukannya itu udah lama sekali. Berbeda ketika yang buka anak-anak 20 tahun, nah lebih kencang dia. Nah sekarang mana ini? Panjangnya yang mana yang mau diikutkan ini? Nah berarti ini tidak ada. Bahkan ketika orangnya sendiri, ketika dia dalam keadaan senang, bukannya itu kencang. Dalam keadaan gusar, bukannya mungkin kencang. Dan pada sedih berlambat gitu. Nah ini tidak ada. Tapi yang benar, nah yang benar, harokat itu, emak itu dihitung dengan apa? Harokat ini yang jelas. Baik. Ya, ini yang baku, ini yang benar. Juga pendapat yang mengatakan diketuk atau dengan buka tutup tangan, jari, ini tidak ada asalnya. Tidak ada asalnya dari a'immah atau tajwid. Ya. Nah, contoh. Ini kayaknya sudah pernah Anda singgung ini ya. Nah, tidak apa-apa, muroja. Bahwasannya mat itu dihitung dengan apa? Dengan harokat mat. Dihitung dengan harokat. Ya. Suara dua harokat. Ma contohnya. Ma. Ini sungguhnya adalah suara dari ma fathah tambah suara dari ma fathah berikutnya. Dua fathah itu menjadikan satu, sama dengan dua fathah sama dengan satu. Satu mat. Satu mat ukurnya berapa harokat? Dua harokat kan? Nah, dua harokat ini, dua fathah harokat, ini membentuk satu mat. Ma. Nah, sehingga panjangnya ma, ma, sama dengan ma. Nah, kalau yang empat harokat panjangnya, nah, contoh empat harokat panjangnya, ya, maka berapa, dua mat panjangnya, berapa harokat? Empat harokat. Nah, ma, ma, ma, tambah ma lagi. Nah, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, jadi ma. Nah, ini jelas dia. Semua kita tidak akan berselisih untuk menentukan panjangnya dua harokat ini dengan ukuran harokat tadi. Ma, ma, panjang berapa harokat? Ma, ma, jadi satu harok, satu mat kan begitu? Ma, ma, satu mat. Ma, tidak akan berselisih di antara kita. Nah, ya, semua kan sama. Antum baca apa ini? Ma kan? Semua sama. Anda juga baca ma, ma, ma, jadi ma. Nah, ya. Baik. Nah, berbeda ketika apa? Ketika dengan cara buka tutup. Nah, ini pertama ada asalnya, yang kedua akan berbeda-beda. Orang tua dan orang muda berbeda buka tutupnya. Bahkan orang sendiri saja ketika kondisi tertentu, kondisi kejiwaannya akan mempengaruhi. Ketika marah cepat, ketika santai ya pelan, ketika sedih ya lambat. Gitu. Ya, nah sehingga ini pendapat yang tidak ada asal usulnya. Nah, sehingga mat itu diukur dengan apa? Dengan harokat. Mat diukur dengan harokat. Baik. Ada yang lain mungkin? Baik. Fadhol. Dan semoga kalau bisa kita jawab, kalau tidak ya tanya kepada yang lain. Yang lain, kelas. Nah, ya. Baik, dengan demikian, insyaallah kita cukupkan kajian kita pada daurah yang ketiga ini, ya, sampai di sini. Insyaallah taala kita akan lanjut kembali pada daurah berikutnya. Kita akan masuk kepada ahkam. Ya. Sekarang ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bagian besar dari mutajwid, makhraj dan sifatnya. Nah. Baik, setelahnya kita akan mempelajari hukum-hukum lam sukun, lam sukun, tafkhim dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim taala. Baik. Nah, kita cukup sampai di sini. Ya, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya nama maaf. Ilahuna subhanallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Dapat untuk besok. Kemungkinan kita cukupkan sampai malam ini. Dan besok anda tetap masuk belajar. Ya, kita akhiri sampai malam ini. Alhamdulillah sudah selesai. Baik. Atau mungkin besok bisa kita tambah kita masuk kepada rangkuman setiap huruf. Huruf satu huruf itu kita rinci sifat-sifatnya apa saja. Nah, mungkin bisa kita kaji insyaallah besok ya. Nah, sedapatnya saja. Nah, ya, baru setelah itu selesai daurah yang ketiga, kita lanjut insyaallah pada daurah yang berikutnya. طيب إلى هنا تفضلوا بارك الله فيكم